Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة pengajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah Taala. Pada pertemuan kita di siang hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Masailul Jahiliyah allati khalaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Dan sekarang kita masuk kepada masalah yang ke-29. Qala al-mu'allif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala fi kitabihi Masailul Jahiliyah. Al-mas'alatu at-tasi'atu wal-ishruna. Annahum ma'a dhalika la ya'maluna bima taqulu qa'ifatuhum. Kama qala ta'ala wa nabbaha. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Masalah yang ke-29. Al-Mu'allif mengatakan annahum, bahwasanya orang-orang jahiliyah, dan yang dimaksudkan dalam masalah ini adalah ahli kitab. Annabum, bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah, ma'adhalika, bersama dengan sikapnya itu. Ini berkaitan dengan masalah yang ke-28, bahwa yang menjadi sikap ahli kitab, orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab, bahwa mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali yang ada bersama kelompok mereka, yaitu ketika dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah terhadap Al-Qur'an yang Allah Ta'ala turunkan, qalu, ahli kitab terutama orang Yahudi, mereka menjawab nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada kami saja. Berarti Yahudi hanya beriman kepada Taurat saja. Kemudian Nasrani hanya beriman kepada Injil saja. Jadi mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali yang ada bersama kelompok mereka saja. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Nah, itulah sikap mereka. Kemudian ternyata mereka bersama dengan sikap seperti itu, la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhu. Mereka tidak mengamalkan terhadap apa yang dikatakan oleh kelompok mereka. Artinya bahwa mereka sesungguhnya tidak mengikuti apa yang menjadi ajaran kelompok mereka. Kama qala ta'ala wa nabbaha, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, dan juga ini diperingatkan oleh Allah Ta'ala ketika mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada kami saja. Kata Yahudi, kami hanya beriman kepada Taurat saja. Kata Nasrani, kami beriman hanya kepada Injil saja. Maka Allah Ta'ala ingatkan mereka, kul, katakan oleh engkau Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Maka kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah min qablu, sebelum ini, itu pada zaman dahulu, in kuntum mu'minin, seandainya kalian benar-benar beriman. Bahwa sejarah masa lalu mereka menunjukkan tentang bohongnya pengakuan mereka bahwa mereka mengikuti kitab dan ajaran yang ada bersama mereka, yaitu bahwa mereka senantiasa menentang kepada nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Mereka membunuh nabi dan rasul mereka. Nah, seandainya memang mereka itu adalah mengikuti kebenaran yang berada bersama kelompok mereka, maka tentunya mereka tidak akan membunuh mereka para pembawa kebenaran yang ada di kelompok mereka, yaitu para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Mereka tidak akan membunuh Nabi Zakaria. Mereka tidak akan membunuh Nabi Yahya dan juga nabi-nabi yang lain. Mereka tidak akan membunuhnya. Andaikan memang benar bahwasanya mereka itu beriman kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada mereka saja. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, masalah yang ke-29 di sini dijelaskan tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah, bahwa mereka memiliki kebiasaan menyelisihi pengakuan yang mereka sampaikan. Dan di dalam masalah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan tentang kebiasaan jahiliyah ini, yaitu menyelisihi terhadap pengakuan yang disampaikan. Bahwa orang-orang Yahudi, dan itu termasuk orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah SAW, mereka mengakui mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengakui mengikuti Taurat, Kitabullah Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi pada kenyataannya ternyata kebiasaan mereka adalah menyelisihi itu semua. Menyelisihi Nabi Musa dan menyelisihi Taurat itu sendiri. Dan di dalam hal ini Allah Ta'ala telah membuktikan tentang kebiasaan mereka menyelisihi terhadap pengakuan mereka. Yang pertama adalah qatlul anbiya, yaitu membunuh para nabi. Ada beberapa nabi yang telah mereka bunuh. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu pun diusahakan oleh mereka untuk dibunuh. Dan mereka mengakui mereka berhasil apa? Membunuhnya. Tetapi Allah Ta'ala membantah hal tersebut. Walakin syubbiha lahum, bahwasanya yang dibunuh bukanlah Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Artinya secara upaya mereka melanggar terhadap apa yang menjadi pengakuan mereka, bahwa Isa itu adalah Nabi Allah, tapi mereka upayakan untuk membunuhnya. Kemudian yang kedua, ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 91. Kemudian yang kedua yang mereka langgar adalah ajaran kitab mereka sendiri. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, surat Al-A'raf ayat 157, Allah Ta'ala nyatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-ciri fisiknya, dengan ciri-ciri dakwahnya dan ciri-ciri akhlaknya, itu disebutkan di dalam kitab Taurat mereka. Dan mereka diperintahkan untuk mengikutinya. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yattabi'una an-nabiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadhu 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Mereka dari ahli kitab yang mengikuti seorang rasul berupa nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban, yang mana mereka telah mendapatkan nabi tersebut maktuban tertulis, indahum di sisi mereka, fit Taurat, yaitu dalam Taurat, wal Injil dan Injil. Jadi sesungguhnya dalam kitab Taurat yang diklaim oleh orang Yahudi bahwa mereka hanya mengikuti Taurat saja, dan dalam kitab Injil yang diakui oleh orang Nasrani bahwa mereka hanya mengikuti Injil saja, sesungguhnya dalam kitab tersebut telah disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, telah disebutkan tentang ittiba, kewajiban mengikuti Nabi Muhammad SAW, telah disebutkan tentang ciri-cirinya. Nah, andaikan mereka mengatakan kami hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami saja, maka sesungguhnya mereka harus mengikuti Nabi Muhammad, karena kitab mereka telah menyebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad, juga kitab mereka telah memerintahkan untuk ittiba, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam kitab mereka disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad, ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan kepada mereka kepada kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran, wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka makanan-makanan yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang buruk, wa yadhu 'anhum israhum wal aghlal, dan menghilangkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu allati kanat 'alaihim, yang ada bersama mereka. Dan itu nampak dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan namanya pun tertulis di dalam kitab mereka. Maka dua bukti ini menunjukkan bahwa kebiasaan jahiliyah adalah menyelisihi apa yang menjadi pengakuan mereka. Nah, maka di dalam masalah ini apa yang kita dapatkan dari kaum muslimin, karena sungguhnya masalah jahiliyah yang disebutkan di sini, kita bukan sekedar membaca sejarah, tetapi kita mempelajari bahwa sejarah terulang pada setiap masa. Sehingga belajarnya kita terhadap sejarah, termasuk sejarah hitam orang-orang terdahulu, itu maksudnya supaya diri kita terhindar dari perbuatan seperti itu. Nah, apa bukti atau contoh nyata yang terjadi di kalangan kaum muslimin tentang sikap jahiliyah. Kita katakan bahwa hal itu terjadi dan ada. Bahwa betapa banyak kaum muslimin yang mengaku, di antaranya mereka mengaku sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku sebagai pecinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya kepada mereka, apakah kalian mencintai Allah dan Rasulnya? Maka tentu jawaban mereka adalah, ya. Karena itulah orang yang beriman. Tetapi, apa yang menjadi akidah bagi mereka? Apa yang menjadi ucapan mereka? Apa yang menjadi perbuatan mereka? Ini tidak menggambarkan tentang sikap kecintaan mereka yang mereka akui terhadap Allah, juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada satu standar, ada satu ukuran yang Allah Ta'ala terapkan untuk menimbang pengakuan ini. Apakah seorang itu mengikuti apa yang mereka akui atau mereka menyelisihi terhadap apa yang mereka akui. Di antaranya itu surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, maka buktikan kecintaan tersebut dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas kecintaan kalian dengan cinta. Wa yaghfir lakum, ditambah dengan pengampunan dosa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka andaikan ada orang yang melakukan bid'ah, ada orang yang melakukan kesyirikan, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ucapan lisan atau amalan lisan, dalam masalah perbuatan anggota badan, maka sesungguhnya pada diri orang tersebut terdapat warisan jahiliyah. Ya, ini masalah yang ke 29, bahwa beda antara bukti dan pengakuan. Masalah yang ke 30, qala al-muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu ats-tsalatsun, masalah yang ke-30, wa hiya min ajaibi ayatillah annahum taraku wasiyatallahi bil ijtima' wartakabu manaha anhu minal iftirah wasara kullu hizbin bima ladaihim farihin. Masalah yang ke-30, wahia, dan ini merupakan masalah min ajaibi ayatillah, yang menunjukkan kepada keajaiban ayat-ayat Allah. Jadi masalah yang ke-30, kebiasaan jahiliyah yang ke-30 ini adalah sebagai bukti dari kebenaran Allah Ta'ala. Karena ayat-ayat Allah adalah bukti atau dalil yang menunjukkan tentang keagungan dan kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bukti ini sangat menakjubkan. Nah, ini belum masuk kepada kebiasaan jahiliyahnya, belum. Tapi ini hanya sekedar pembuktian bahwa ayat-ayat Allah itu benar, bahwa ini merupakan bukti-bukti tentang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahum, bahwasanya orang-orang jahiliyah, taraku wasiyatallahi bil ijtima', mereka meninggalkan wasiat Allah berupa ijtima', yaitu harus bersatu, berjamaah. Bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada ahli kitab untuk berjamaah. Bahwa Nabi Musa mewasiatkan kepada pengikutnya untuk berjamaah. Nabi Isa juga mewasiatkan kepada pengikutnya untuk berjamaah. Dan setiap Nabi dan Rasul ini mewasiatkan kepada para pengikutnya untuk berjamaah. Apa itu berjamaah? Ya, ini sering kita bahas bahwa hakikat ijtima' atau jamaah itu kembali kepada dua permasalahan. Pertama adalah ijtima' atau berjamaah secara i'tiqad. Secara i'tiqad, secara manhaj, yaitu bergabungnya atau berjamaahnya seseorang bersama dengan kebenaran yang diajarkan oleh Rasul, oleh Nabi dan Rasul. Nah, tentunya setiap Nabi dan Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk berjamaah, dalam artian mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul mereka. Kemudian hakikat ijtima yang kedua adalah ijtima fil abdan wa ta'ah, yaitu berjamaah secara fisik juga dalam ketaatan. Bahwa kaum muslimin ini atau seluruh umat Nabi dan Rasul ini diperintahkan oleh Nabi dan Rasulnya untuk berjamaah, tidak saling bermusuhan, untuk bersatu padu, tidak bercerai-berai, untuk mentaati pemimpin yang Allah angkat bagi mereka berupa ulul amri di antara mereka. Nah, dua hal ini mereka tinggalkan. Lalu apa yang terjadi ketika mereka meninggalkan dua hal ini? Ketika mereka meninggalkan ijtima' atau berjamaah ini, maka yang terjadi, dan ini merupakan bukti kebenaran Allah Ta'ala, wartakabu manaha anhu minal iftirah, dan mereka melakukan apa yang dilarang berupa perpecahan. Jadi ketika mereka meninggalkan perintah Allah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul supaya berjamaah, maka akibatnya adalah bahwasanya mereka menempuh atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yaitu apa? Iftirah, perpecahan. Wasara kullu hizbin bima ladaihim farihin, dan jadilah setiap kelompok di antara mereka bima ladaihim, terhadap apa yang menjadi pandangan kelompok tersebut, farihin, mereka membanggakan. Jadi akhirnya setiap kelompok membanggakan terhadap apa yang menjadi ciri kelompok, ajaran kelompok. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kebiasaan jahiliyah yang ke-30, di mana terjadinya kebiasaan ini menunjukkan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah sering kita sampaikan tentang sebuah kaidah yang ada di dalam agama ini. Man tarakal haqqo ubtuliya bil batil. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan ditimpa musibah berupa kebatilan. Ini berlaku dalam seluruh masalah. Karena ya di dunia ini, baik dalam masalah agama maupun dalam masalah umum, ya kedudukan sebuah masalah itu antara benar dan salah. Antara benar dan salah. Masalah boleh, baik, lebih utama, maka ini semua ada dalam konsep kebenaran, bahwa yang boleh, yang baik, lebih utama, semuanya itu dalam lingkungan yang benar. Jadi tidak akan keluar dari benar atau salah. Sehingga mungkin ya di sekolah-sekolah ada bentuk pertanyaan ya dalam ujian apa? BS. Benar atau salah? Tinggal menentukan. Nah, ketika seseorang meninggalkan perkara yang benar, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang salah. Nah, di sini di antara perkara benar yang ditinggalkan oleh orang-orang jahiliyah adalah ijtima, berjamaah. Allah Ta'ala perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ikutilah kitabullah. Ikutilah kitabullah. Bagaimana cara mengikutinya? Jami'an. Dalam keadaan berjamaah. Dalam keadaan mengikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi tidak boleh kita melaksanakan Al-Quran dalam atau dengan cara tidak berjamaah. Itu tidak boleh. Saya mau melaksanakan Al-Quran tapi sesuai dengan pemahaman saya. Enggak boleh itu. Kenapa? Melanggar ayat Allah ini. Sebab Allah memerintahkan melaksanakan Al-Quran itu jami'an. Ayat fi halil jama'ah. Itu secara berjamaah. Ya, saya mau melaksanakan Al-Quran tetapi menyendiri saja, tidak mau bergabung dengan penguasa, tidak mau mentaati penguasa. Saya akan tinggal di tengah hutan belantara sendirian saja. Nah, itu tidak boleh. Selama penguasanya adalah penguasa Muslim, itu tidak boleh. Karena ada kewajiban kita terhadap penguasa. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan janganlah kalian terpecah belah di dalam melaksanakan kitabullah ini. Bahwa masing-masing mengikuti apa yang menjadi pandangan kelompoknya. Nah, dan ini terjadi bahwa orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka meninggalkan berjamaah ini, baik dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan orang-orang musyrikin, ketika mereka meninggalkan berjamaah ini, apa yang terjadi kepada mereka? bahwasanya mereka adalah terpecah belah, bercerai-berai. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, iftaraqatil yahudu ala 70 firqatan. Kemudian waftaraqatin nasara ala iftaraqatil yahudu ala wahidatin wa 70 firqatan, kepada 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala tintaini wa 70 firqatan. Orang-orang Nasrani itu terpecah kepada 72 golongan. Wasataftariku ummati ala taladin wasabahina firqatan kulluhum finnar illa wahida. Demikian juga umatku ini akan terpecah, bahkan perpecahannya lebih banyak lagi, yaitu 73 golongan, dan semuanya akan masuk neraka kecuali satu saja, yaitu golongan jamaah. Jadi yang berjamaah dengan Rasul, yang berjamaah dengan pemimpin mereka, itu pun termasuk dalam 73 golongan, karena mereka juga golongan, tapi mereka adalah golongan yang berjamaah. Nah, maka ini merupakan ayat Allah. Ini merupakan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan terjerumus dalam kesalahan. Contohnya, barang siapa yang meninggalkan ijtima atau berjamaah berupa mengikuti Nabi dan Rasul dan para sahabat mereka, sesuai dengan umat-umat para nabi dan rasul, dan untuk kita adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga andaikan tidak mengikuti pemimpin kaum muslimin, maka kita akan terjerumus kepada perpecahan. Oleh karena itu, ya, kita mendengar slogan-slogan menyatukan kaum muslimin. Ada beberapa kelompok pergerakan muncul, tujuannya untuk menyatukan kaum muslimin. Dan mereka punya pemimpin, mereka punya nizam, punya apa namanya, tanzim, punya organisasi. Tujuannya apa? Ya, mengembalikan kaum muslimin bersatu seperti di zaman Nabi, zaman para sahabat, dan zaman para khalifah terdahulu, baik di zaman Al-Khulafaur Rasyidun, zaman para sahabat, atau di zaman Bani Umayyah, atau di zaman Bani Abbasiyah, bahkan sebagian mengklaim di zaman terakhir itu Daulah Utsmaniyah. Jadi mereka ingin menyatukan kembali kaum muslimin. Tujuannya apa? Ya, mereka ingin melaksanakan ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Andaikan itu tujuannya, bagus. Walaupun ya kita tidak tahu apa ada motif lain di balik itu, selain itu. Mereka mengupayakan itu, tetapi sesungguhnya upaya-upaya tersebut tidak akan berhasil. Upaya-upaya tersebut itu hanya buang energi. Andaikan tidak mengikuti apa yang menjadi solusi, apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatukan kaum muslimin, itu tidak akan terjadi. Nah, dalam sebuah hadis, dan ini telah kita sampaikan pada masalah jahiliyah yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena memang berjamaah ini adalah perintah terbesar kedua setelah bertauhid. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Innallaha yardha lakum thalatha." Sesungguhnya Allah taala meridhai bagi kalian tiga perkara. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa antatasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Quran dan Sunnah, jami'an secara bersatu, wa la tafarraqu, dan kalian tidak bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Kalian menasehati pemimpin yang Allah angkat untuk mengurusi urusan kalian. Maka menurut Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam syarah kitab ini, beliau mengatakan bahwa fala yattahidal muslimuna illa ala hadza illa ala wahdatil aqidah wa wahdatil marji' wa huwa al-hukmu bima anzalallah wa wahdatil qiyadah wa dzalika bisam'i wa tha'ati li waliyyi amril muslimin hadzal ladzi wahidu amrul muslimin. Bahwa rahasia bisa bersatunya kaum muslimin pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum muslimin ini merupakan umat manusia yang terbaik dan mengalahkan setiap manusia yang menyelisihinya, itu ada tiga rahasianya. Pertama adalah antahbuduhu wala tusyriku bihi syai'a. Pertama adalah mentauhidkan Allah taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan sejarah membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 22 tahun beliau berdakwah, itu 13 tahun belum mengajarkan apa-apa kecuali tauhid. Baru setelah 13 tahun ya ada diajarkan tentang apa? Ya tentang sholat, tentang zakat, tentang shaum, tentang haji. Tapi 13 tahun ini untuk membentuk sebuah masyarakat yang istimewa, maka persiapannya adalah menggembleng mereka kepada tauhid. Bahkan ketika mengajarkan ajaran yang lain pun, maka tauhid ini menjadi intinya, tidak pernah ditinggalkan. Sehingga ajaran Al-Quran dari awal sampai akhir semuanya adalah tauhid. Ayat yang pertama apa dalam Al-Quran? Ya mau bismillahirrahmanirrahim boleh, atau alhamdulillahirrabbil alamin, itu tauhid. Kemudian surat yang terakhir tentang apa? Kul a'udzu birabbin nas. Mentauhidkan Allah dalam isti'adah, dalam minta perlindungan. Dan minta perlindungan dalam merupakan ibadah, seperti yang disebutkan dalam kitab salah satu usul. Jadi ini tidak pernah ditinggalkan. Nabi mengajarkan sholat, diajarkan sholat. Kemudian di situ diselipkan apa? Ajaran tauhid. Karena intinya sholat itu ya untuk mentauhidkan Allah. Maka Nabi ajarkan, la tusallu ilal kubur wala alaiha. Jangan sholat menghadap kuburan, jangan sholat di atas kuburan. Karena mungkin kalau orang belajar sholat ya, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan, apa yang dibaca ketika berdiri, ketika ruku, mungkin pandangan orang hanya sebatas itu saja. Tapi ternyata Nabi mengajarkan sholat diantaranya itu. Jangan sholat menghadap kuburan, jangan sholat di atas kuburan. Jangan sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Jangan sholat di masjid yang di situ ada kuburannya. Untuk apa itu? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Karena itu merupakan wasilah terjadinya kesyirikan. Maka Nabi melarang. Ketika berangkat perang, maka orang yang baru masuk Islam meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan bagi kami pohon sidr untuk kami gantungkan pedang kami, tombak kami, panah kami, tameng kami, supaya semakin tajam dan semakin kokoh. Maka Nabi bantah mereka, subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Allah Maha Besar. Sesungguhnya kalian telah mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun, mereka sampai ke negeri Syam, mereka mendapatkan orang-orang Syam beribadah kepada Allah dengan melalui patung, maka mereka minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan patung sebagai wasilah mereka dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam kondisi perang pun ya, tidak hanya diajarkan fikhul jihad, enggak. Tetapi di situ ajaran pokoknya apa? Tauhid. Sehingga sekecil apapun celah untuk masuk kesyirikan dalam praktek-praktek ibadah yang diajarkan Rasulullah, maka di situ Rasulullah jelaskan. Ya maka bagaimana mereka tidak akan bersatu? Akidah mereka sama, akidah apa? Tauhid. Tapi kalau akidahnya berbeda, satu ahli tauhid, satu penyembah kuburan, satu penyembah imamnya seperti Syiah atau Rafidhah, mereka adalah para penyembah imamnya, bagaimana akan bersatu? Rasulullah SAW katakan, Al-Qulubu Junudun Mujannadah. Yang namanya hati itu adalah pasukan yang disatukan. Artinya apa? Bahwa bersatunya seorang itu bagaimana hatinya. Kalau hatinya cocok dengan hati yang lain, dia akan bersatu. Seperti di tempat ini, yang datang ke masjid ini bukan orang Bandung saja. Mungkin perwakilan setiap daerah Indonesia ada di sini. Dari Pulau Jawanya, Pulau Sumateranya, Kalimantannya, Sulawesi, bahkan dari ujung timur mungkin ada. Andaikan apa? Andaikan dia sudah mencintai akidah tauhid, maka akan datang. Bahkan ya, mereka yang berakidah tauhid ini, mereka keluarkan harta yang banyak, mereka tinggalkan keluarga untuk apa? Belajar tentang tauhid ini ke negeri yang jauh sana, ke Saudi, ke Yaman atau ke mana. Maka di sana mereka akan bertemu dengan apa? Dengan siapa? Jadi dengan orang-orang yang memiliki hati yang sama. Jadi bersatunya fisik ini harus disatukan dengan kesamaan apa? Hati. Kalau dalam istilah apa namanya umum apa? Menyamakan apa? Persepsi atau menyamakan visi. Ya. Bagaimana dia akan bisa bekerja sama kalau visinya berbeda? Bagaimana dia akan bekerja sama andaikan persepsinya berbeda? Ya saya baca di berita ya, yang lagi ramai sekarang apa? Capres ya. Sampai hari ini belum menentukan siapa cawapresnya. Saya baca itu. Kenapa? Karena masing-masing capres ingin mencari cawapres yang apa? Satu visi dengan dia. Ini adalah sebuah apa? Kebenaran yang bukan hanya diajarkan dalam Islam saja, tetapi fitrah manusia pun menunjukkan hal itu. Bahwa kalau batinnya, hatinya berbeda, pandangannya berbeda, itu tidak akan bisa disatukan. Minyak dengan air sama-sama benda cair. Tapi ketika dua benda ini adalah berbeda, tidak bisa menyatu. Walaupun disatukan dalam sebuah apa? Wadah, pasti akan memisah, akan pisah. Kemudian yang kedua, wa antatasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bahwa rahasia bersatunya kaum muslimin zaman dahulu adalah mereka berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Yang disebut dengan wihdatul marji', yaitu satu marji', satu tempat kembali. Ya, satu markas. Markas tempat mengambil sumber pemahaman, sumber ajaran mereka, bahwa agar visi mereka, persepsi mereka, akidah mereka itu sama, maka perlu ada sesuatu yang menyamakan hal tersebut. Itu apa? Kitabullah, hablullah, tali Allah. Karena barang yang begitu banyak ini akan menyatu, bersatu, tidak akan bercerai-berai apabila di apa? Diikat. Ya, bapak bawa sapu 100 biji yang naik motor. Yang satu dipegang dengan apa ini? Dengan kelingking. Satu dipegang jari manis. Jadi 10 jari ini pegang 10 sapu. Kemudian 10 sapu dipegang oleh jari kaki. Kemudian 10 sapu lagi dipegang, ditekukan apa? Lututnya. Kemudian 10 lagi di mana? Apa ini? Di sikutnya. 10 lagi di mana? Sama dagunya. Kira-kira selamat enggak? Mulus enggak? Ya mungkin tahannya berapa menit, setelah itu apa? Pegal lepas satu persatu. Tapi cari cara yang lebih mudah apa? Tinggal beli tali rafia, ikat 100 apa? 100 sapu itu diikat jadi satu atau dibentuk jadi dua, pegang di sini. Udah aman. Nah, untuk bersatunya akidah kita, bersatunya persepsi kita, ini butuh sesuatu yang menyatukannya, yang mengikatnya. Dan tidak ada yang bisa menyatukan semua itu kecuali apa? Satu tempat kembali akidah kita, yaitu hablullah, tali Allah berupa kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman Rasulullah demikianlah. Kaum muslimin tidaklah ditegur dengan Al-Qur'an, tidaklah ditegur dengan hadis kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ya. Kemudian yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrukum, yaitu menasehati orang yang Allah angkat sebagai penguasa bagi kita. Dan menasehati penguasa itu dalam dua kondisi. Yang pertama dalam kondisi ta'ah, yang kedua dalam kondisi maksiat. Menasihati penguasa dalam kondisi ta'ah, kita mendengar dan mentaati apa yang menjadi aturan penguasa, andaikan aturan tersebut dalam prinsip ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Aturan penguasa, perintah penguasa tidak bertentangan dengan Islam. Kita taati, kita junjung tinggi. Ini menasihati penguasa dalam kondisi yang pertama, dalam kondisi ketaatan penguasa tersebut. Yang kedua dalam kondisi maksiat penguasa tersebut. Maka menasihati penguasa adalah dengan cara mendatanginya, menasihatinya, menegurnya, tetapi tidak di hadapan rakyat-rakyat. Khudh biyadihi wa takhallabihi. Kata Rasulullah, ambil tangannya, kemudian berduaanlah kamu dengannya, sampaikan nasihat. Oh, ini salah. Barangkali penguasa tidak tahu, atau barangkali penguasa di bawah tekanan. Karena yang namanya penguasa tidak bisa berkuasa sendirian ya. Tidak bisa apa? Berkuasa sendirian. Dia mesti ada pergesekan dengan penguasa yang lain supaya terjadi nota kesepahaman antara yang satu dengan lain tidak saling mengganggu, maka kebebasan penguasa yang satu terikat oleh apa? Penguasa yang lain. Dan penguasa adalah orang yang mampu menyatukan apa? Punya kekuatan untuk menyatukan umat ini. Ya, umat ini tidak akan bisa bersatu andaikan yang menyatukannya adalah pemimpin kelompok. Taruh seperti di Indonesia, ya enggak apa-apa kita sebutkan. Contoh ya. Andaikan yang memaksa untuk bersatu ini misalkan pimpinan dari kelompok ormas Nahdiyin misalkan, maka yang ada di ormas mana Muhammadiyah nggak mau, oh saya kan bukan anggotanya. Atau yang memaksa ini adalah siapa, pimpinan ormas Muhammadiyah, maka yang ada di Nahdlatul Ulama nggak mau. Kenapa? Itu bukan pimpinan saya. Atau versi dan sebagainya, itu tidak bisa. Sebagai bukti ya, untuk menyamakan kaum muslimin untuk hari apa? Pertama saum atau hari Idul Fitr. Enggak bisa. Ormas-ormas berkumpul semua mengeluarkan apa? Pandangannya, alasannya, tetap enggak bisa. Sehingga ketika pemerintah tidak mengeluarkan keputusan yang mengikat, ya terjadilah seperti apa yang terjadi di masyarakat kita. Bahkan dalam satu rumah saya dengar ini apa laporan dari salah seorang peserta itu. Yang dari mana? Cianjur atau mana? Dalam satu rumah suaminya puasa, mulai puasa hari ini, istrinya mulai puasa besok. Apa beda negara atau gimana ini? Bisa terjadi seperti itu. Tapi andaikan penguasa yang memaksa. Misal ini bahwa hari pertama Ramadan jatuh pada hari ini, semua harus mentaati. Gak bisa yang ada di ormas tertentu, oh saya gak mau. Kita katakan, apakah dia pimpinan bapak? Iya. Itu pimpinan saya, karena saya adalah rakyatnya. Itu al-imamatul kubro, kepemimpinan yang besar. Yaitu wihdatul qiyada, menyatunya kepemimpinan. Apabila pemimpinnya satu, maka akan bersatu. Tapi apabila pemimpinnya banyak, maka akan berbanyak, tidak akan bersatu. Ya, ini masalah yang ke-30. Inti dari masalah yang ke-30 ini adalah di antara kebiasaan jahiliyah adalah mereka meninggalkan kebenaran sehingga mereka terjerumus dalam kebatilan. Ini kaidah secara umum. Kemudian yang kedua, mereka meninggalkan ijtima, maka mengakibatkan mereka apa? Iftirok, terpecah belah. Dan saya kira ini bukti yang ada di antara kaum muslimin ini nyata, jelas. Bagaimana kaum muslimin ini tidak bisa bersatu. Bagaimana kaum muslimin ini terpecah belah, terkotak-kotak. Kenapa? Ya, karena sebagian kaum muslimin ini ijtima kepada Rasulullah dan para sahabat, sebagiannya lagi mengikuti keinginan sendiri, sebagiannya lagi begitu apa? Menuhankan pimpinannya. Maka ketika ya akidah mereka berbeda, tempat kembali mereka, ikatan mereka berbeda, dan sikap mereka terhadap pemimpin itu berbeda, maka yang namanya persatuan ya tidak akan tercapai. Ya. Mungkin dua masalah dulu ya, karena waktu sudah cukup siang. Kajian kita telat dimulainya tadi. Saya mohon maaf. Ya, andai ada pertanyaan persilakan. Bagaimana cara agar hati tetap lembut, tidak keras? Adakah amalan atau doa khusus? Amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid? Bolehkah membaca Al-Quran dengan mushaf? Ya. Yang pertama, cara untuk melunakkan hati. Untuk melunakkan hati. Ya. Yang pertama adalah berdoa. Di antaranya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang mengatur hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepada-Mu. Ini di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan yang berkaitan dengan ketaatan hati kita, tetapnya hati kita di atas ketaatan. Dan kelembutan ini termasuk ketaatan. Kemudian yang kedua adalah bisyahadatil mayyit, bisyahadatil janazah, yaitu menyaksikan jenazah. Terutama ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Dan insyaallah ya, ini ampuh. Andaikan orang itu memang dikehendaki oleh Allah baik. Saya ada teman, orangnya itu pemberani, keras. Kemudian ketika bareng bersama saya nengok orang yang di rumah sakit, di ICU, ketika kita sampai di sana ya setengah badannya sudah dingin gitu, di sakaratul maut. Ya cepat-cepat keluar. Saya tanya kenapa? Saya takut. Ini preman kok penakut? Takut. Bagaimana melihat proses apa? Sakaratul maut. Kemudian yang ketiga adalah dengan mentadaburi Al-Quran. Jadi antaranya dengan mendengarkan kajian-kajian atau membaca tulisan-tulisan yang isinya adalah tentang ajaran yang sesuai dengan Al-Quran. Maka itu akan melunakkan hati kita. Kemudian yang keempat, bahwa kita berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang lembut hatinya. Karena kerasnya hati kita di antara sebabnya adalah ya kerasnya lingkungan kita. Kisah Nabi tentang seseorang yang membunuh 99 orang kemudian ditamatkan dan membunuh seorang abid ya, jadi 100. Kemudian ketika bertemu dengan seorang alim, orang alim itu mengatakan, pergilah kamu ke sebuah kampung dan keluarlah dari kampung kamu, karena kamu jadi begini adalah kampungmu kampung pembunuh. Ya, ada orang ingin lembut hatinya, tapi tetangganya tiap hari ngebentak dia. Tetangga yang satunya lagi tiap hari menghina dia. Ya, sekuat-kuatnya orang bertahan, apabila tidak mencari jalan keluar, ya lama-lama benteng pertahanannya apa? Jebol, ambruk. Tapi kalau tetangga yang kanan bertemu, senyum, salam, dia mau marah juga enggak jadi. Kenapa? Saya mau marah baru ketemu sudah salam, gimana kabarnya, assalamualaikum. Padahal berangkat dari rumah sudah mau marah itu. Lalu marahnya mau ditumpahkan kepada tetangga di samping kiri. Sampai ke sana, Pak silakan mampir dulu, ini ada kue-kue di rumah kamu. Gak jadi juga marahnya. Setiap hari mau marah begitu terus ya. Lama-lama apa? Ya. Wakunu ma'as shodiqin. Dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Maka niscaya kita akan menjadi benar. Amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid? Ya, silakan sebagaimana dilakukan oleh wanita-wanita yang tidak haid, kecuali sholat, shaum, tawaf, ya. Kemudian menurut sebagian ulama baca Quran dan pegang mushaf, menurut sebagian ulama. Walaupun saya lebih cenderung menguatkan boleh membaca Al-Quran dan pegang mushaf bagi wanita haid adalah boleh, wallahu a'lam. Ini masalah yang terjadi perbedaan pendapat. Demikian juga ikut ngaji, pengajian tidak terlarang apabila pengajian tersebut bukan di masjid, di madrasah atau di gedung, di rumah silakan, tidak ada yang melarang. Tapi andaikan di masjid, ya ada sebagian ulama yang melarang wanita haid tinggal di masjid, tapi sebagian ulama lagi membolehkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah belum bisa menjalankan sunnah termasuk dalam jahiliyah? Maksudnya apa ini? Apakah belum bisa menjalankan sunnah termasuk dalam? Oh ya. Apakah belum bisa menjalankan sunnah termasuk dalam jahiliyah? Itu ya. Salah baca intonasi jadi salah memahami ya. Apakah belum bisa menjalankan sunnah termasuk dalam jahiliyah? Ya, tergantung kondisi. Ada orang yang ingin melakukan sunnah, ingin menjalankan apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tahu, dia sudah berupaya, tapi dia enggak mampu. Ya, itu bukan jahiliyah. Tapi kalau tidak menjalankan sunnah karena memang dia tidak mau mengikuti sunnah, ya itu jahiliyah. Jadi bagaimana keadaan dan kondisi orang tersebut? Apakah orang yang tidak melakukan sholat berarti dia itu adalah kafir? Ya, orang yang tidak melakukan sholat berarti dia kafir? Kita lihat kondisinya. Kalau dia tidak melakukan sholat karena memang dia malas, karena dia memang mengingkari kewajiban sholat, karena dia mempermainkan sholat, ya kita hukumi kafir. Tapi kalau dia tidak melaksanakan sholat karena sedang haid, apa dikafirkan? Tidak juga. Jadi bagaimana Pak kondisinya? Ya, kita kembalikan kepada diri kita. Kenapa kita belum bisa menjalankan sunnah? Membaca buku yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, apakah harus berwudu jika ingin memegangnya? Tidak, tidak harus, tapi sunnah. Karena berwudu itu disunnahkan setiap waktu. Dan tulisan yang di situ ada ayat-ayat Al-Quran itu bukan mushaf. Kalau mushaf itu tulisan Al-Qurannya pun ada aturannya. Kita dapatkan dalam Al-Quran ya, as-salat itu bukan dengan lam alif tapi lam dengan wau ya. Itu tidak boleh dirubah itu. Kalau dalam penulisan mushaf. Tapi kalau dalam penulisan buku kemudian literatur itu boleh diganti. Karena itu bukan tulisan apa? Mushaf. Tapi kalau tulisan mushaf tidak boleh diganti. Kalau kata-kata atau tulisan as-salat itu alif lam kemudian sod kemudian lam, setelah itu huruf wau, alifnya dengan wau, maka mau mushaf Madinah, mushaf Indonesia harus begitu tulisannya. Tapi kalau dalam kitab, dalam buku, literatur, majalah, ya tidak mengapa dirubah, karena itu bukan mushaf. Apakah berdoa dalam keadaan sujud di luar sholat dibenarkan? Apakah berdoa dalam keadaan sujud di luar sholat dibenarkan? Seperti sujud tilawah mungkin ya, atau sujud apa? Syukur. Ya, silakan, karena perintah Nabi untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika sujud itu sujud secara umum. Saya pernah mendengar larangan berpuasa pada hari Sabtu. Lalu bagaimana dengan hari Minggu dan Jumat? Karena jika sedang menjalankan Saum Daud, pasti akan menemui hari-hari yang disebutkan. Lalu lebih utama mana antara Saum Daud dengan Senin, Kamis? Bagi yang menjalankan Saum Daud, maka larangan di atas ini tidak berlaku. Ya, masalah terlarangnya puasa pada hari Sabtu ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang melarang ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat ada sebab. Dengan syarat ada sebab, seperti sebab hari Jumat pengin puasa, maka hari Sabtunya harus puasa juga seperti perintah Nabi. Dengan sebab Saum Daud, dengan sebab bahwa pada hari Sabtu tersebut adalah merupakan hari Arafah, dengan sebab ini Saum Syawal. Wallahualam, pendapat yang kuat pendapat yang ketiga, dibolehkan ketika ada sebab. Jadi dalam Saum Daud pun dibolehkan. Lalu lebih utama mana antara Saum Daud dengan Senin Kamis? Ya, afdalu siyamikum saumu Daud. Seutama-utama saum kalian adalah saum Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Bagaimana hukum membaca Al-Qur'an di dalam tas Bagaimana hukum membawa Al-Qur'an di dalam tas? Adakah ada adabnya? Boleh bawa Al-Qur'an dalam tas. Kalau tidak dalam tas, di mana dibawanya? Agak susah kalau tidak masukkan ke tas. Boleh. Boleh membawa Al-Qur'an dalam tas. Apakah ada adab-adabnya? Ya, adab-adabnya bahwa posisi tas yang dibawa itu bukan dalam posisi yang terhinakan. Bukan dalam posisi yang terhinakan. Bahwa tas dalamnya ada mushaf Al-Qur'an, tapi ditaruh di bawah kaki tasnya misalkan. Maka tidak boleh. Jadi adab-adabnya adalah memuliakan Al-Qur'an, karena Allah telah mensifati Al-Qur'an dengan mulia. Innahu laqur'anun karim. Maka Allah telah memuliakan Al-Qur'an, kewajiban kita untuk memuliakan Al-Qur'an tersebut. Adapun adab yang lain bahwa membawanya mesti dalam keadaan suci dari hadas, wallahu a'lam, menurut pendapat kebanyakan para ulama tidak disyaratkan. Termasuk ulama yang mengatakan menyentuh mushaf itu harus suci dari hadas. Maka permasalahan membawa itu kebanyakan dari yang melarang itu membolehkan kalau dalam kondisi apa? Membawa, bukan apa? Menyentuh. Karena membawa ya menggunakan alat dalam tas misalkan. Yang disentuhnya adalah tas, bukan mushafnya. Gimana, Pak? Dengan mencium mushaf. Ya, wallahualam, tidak mengapa mencium mushaf. Tidak mengapa mencium mushaf. Tapi tidak disunnahkan. Larangan juga tidak ada. Tapi andaikan dia bermaksud menciumnya adalah untuk apa? Ya, memuliakannya, wallahualam, tidak mengapa. Seperti jabat tangan kemudian mencium tangannya. Nabi tidak mengajarkan, tapi Nabi juga tidak melarangnya. Ya. Tabaruk dengan Al-Quran boleh. Karena Al-Quran adalah merupakan kalamullah. Tabaruk dengan Al-Quran. Ya, kalau dengan mushafnya, wallahualam. Karena kalau mushaf Al-Quran, mushaf ya, bukan Al-Quran. Ya. Tapi kita katakan ya, Al-Quran kalamullah. Gak usah dibeda-bedakan. Gak usah dipisah-pisahkan. Nanti terjerumus dalam masalah apa? Al-Qawlu bi-Khalqil Qur'an. Ya, pokoknya tabaruk dengan Al-Quran boleh. Karena Al-Quran adalah merupakan apa? Kalamullah. Sifat Allah Ta'ala. Ya, kalau dengan mushafnya, ya wallahualam. Nanti saya cari jawabannya. Tapi dengan Al-Quran, tabaruk adalah boleh. Bagaimana jika menyelisih pernyataan mereka merupakan orang yang mengaku muslim? Mereka hanya mau menuntut ilmu dari kelompok mereka dan menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, bahkan mengkafirkan kaum muslimin yang bukan dari kelompok mereka. Mohon penjelasan. Ya. Bahwa menuntut ilmu itu, ya kita tidak terbatas dengan kelompok. Artinya tidak terbatas dengan sebuah majelis. Boleh di majelis ini, boleh di majelis lain. Selama bahwa prinsip yang diajarkan dalam majelis itu adalah prinsip yang benar. Mesti dibedakan begini, antara mencari dengan mengambil, mesti dibedakan. Kalau menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka tidak boleh menuntut ilmu dan mencari ilmu kecuali dari orang-orang yang benar. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Sirin, al-isnadu minad-din. Laulal isnad, laqala man syaa ma syaa. Bahwa sumber pengambilan ilmu, sumber orang yang kita cari ilmu ini adalah merupakan urusan agama. Jadi kepada siapa saya harus belajar? Ya kepada orang yang pemahamannya itu, ilmunya itu berdasarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Dimanapun dia berada, silakan cari ilmu. Ini dalam masalah mencari. Sehingga Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang haramnya ghibah, dikecualikan dalam 6 perkara. Di antaranya adalah tahdzirul muslimin minasyar. Ketika mengingatkan kaum muslimin dari bahayanya seseorang. Kemudian beliau memberi contoh. Ini dalam 5 bentuk. Di antaranya al-mutafaqqih alladzi yataraddadu 'alal mubtadi. Orang yang belajar agama yang dia pergi kepada ahli bid'ah. Maka boleh kita menegur orang tersebut, kamu jangan belajar ke tempat itu karena dia ahli bid'ah. Itu boleh. Di dalam masalah mencari, kita tidak boleh mencari kecuali kepada orang yang benar. Tapi dalam masalah menerima, bedakan antara mencari dengan menerima. Tapi kalau masalah menerima, maka terimalah kebenaran itu dari siapapun datangnya. Andaikan itu benar. Sampai apabila kebenaran itu datang dari iblis atau setan, terima. Seperti apa? Kisah apa? Abu Hurairah yang menangkap setan yang menjelma manusia. Pada malam yang ketiga, ya, setan itu minta supaya dilepaskan dan akan diajarkan sebuah apa? Bacaan. Apabila dibaca sebelum tidur, maka dia tidak akan diganggu oleh setan, yaitu ayat kursi. Lalu ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada siapa? Rasulullah. Maka Rasulullah, shadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang dikatakannya benar walaupun dia itu pendusta. Artinya terimalah kebenaran itu walaupun datangnya dari orang pendusta. Apabila memang itu benar. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang Yahudi, kemudian dia mengingatkan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya ada keburukan di umatmu." Dia mengatakan, "Masya Allahu wa syi'ta." apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki oleh kamu Muhammad. Ini keburukan kata siapa? Orang Yahudi ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Lalu Rasulullah menegur kepada sahabatnya, "La taqulu ma syaa Allahu wa syi'ta, walakin qulu ma syaa Allah aw tsumma syi'ta." Jadi ketika kebenaran datang dari Yahudi pun oleh Nabi diterima. Padahal Yahudi itu siapa? Musuh. Ya, jadi dibedakan antara apa? Mencari dengan menerima. Mencari tidak boleh kecuali kepada ahlu sunnah. Dimanapun dia berada, di majelis manapun, carilah. Tapi kalau menerima, hatta dari ahli bid'ah pun, kalau itu benar, terima. Sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.